depanmu. Janganlah kau terleka, usia remaja. Aku yang binasa. berseri mewarnai alam. Berburung berterbangan, riang berkicauan, tiada lagi mendung semalam. Damainya di hati bila terpandang wajahmu, manis senyuman menghulurkan salam. Lembut tutur bicara, tersusun bahasa, terhapus sudah mata. Kenangkan suka dan duka yang dilalui bersama, indahnya kenangan yang pernah tercipta. Hindarkan persengketaan, jernihkan kekeruhan, bara amarahmu jangan dinyalakan. Terpandang wajahmu, manis senyuman menghulurkan salam. Lembut tutur bicara, tersusun bahasa, hapus sudah titis air mata. Senyum si yatim itu menyapa, terduga deria ibu yang bersih. Nanti hadirnya seorang nanti. bernama kekasih. Di hati lelaki bernama kekasih. Di hati lelaki bernama kekasih. Di hati lelaki bernama kekasih. Thank you. sesungguhnya insan bernama sepi kekosongan, aku mencari insan sejati untuk menemani hidupku. Adam dan Hawa diciptakannya di semai rasa kasih sayang, agar bersemi ketenangan dan kedamaian. Ku harap hanya keikhlasan, dan ku rindukan keramahan. Aku inginkan kemesraan, berkekalan berpanjangan. Mengasihimu, dikasihi, menyayangi. Oh.

hancurkan rasa hati ini, melindungkan kasih yang berputik tersembunyi di dasar hati. Kupohonkan petunjuk ilahi, hadirkanlah insan yang sejati. Yang benar, suruhan mengajakmu taat yang esa. aku berpikir sendirian. Penuhkah amarahku dibiar terus menyala? Kuharap dia adalah yang terbaik buat Biarlah isi hatiku pelihara daku dari kemurkaanmu. Ya Tuhanku yang Maha Pengurang, beri kekuatan jiwa harapan, membeda diri yang lesu tak bermayang, sebaikan setulus kasih di jiwa. Ku pasrah kepadamu, kurniakanlah aku pasangan yang beriman, bisa menemani aku supaya aku dan dia dapat isi hatiku, pelihara daku dari kemurkaanmu. Ya Tuhanku yang Maha Pengasih, Engkau sahaja memberi harapku. Dengarkan pendam bagai permata di dasar hati. Dia itu ada pada hati, bertata di kerajaan diri, terbenam bagai mutiara di lautan nurani. Bahagia itu ada di jiwa mahkota di singgasana rasa. Bahagia itu adalah suatu ketenangan. Bila susah tiada gelisah, bila miskin syukur pada Tuhan, bila sakit tiada rasa di jiwa. Bukankah Tuhan telah berfirman, ketahuilah kita mengingati, rumah jiwa akan menjadi Bila kaya jadi hidup sempurna. lintas makin bertunas, tidak mampu mendustai hatiku. Rasa cinta fitrah manusia. Siapalah ku menolak cinta yang hadir di jiwa tanpa dipasang. Berseri pipi kemerahan, engkau digelar Asyahu Maira. Namun bukan ingin ku bicarakan hingga dirimu jadi sanjungan, tetapi merahnya dalam perjuangan peniup semangat suami. Bernafas dalam jiwa hamba. menghinakan pesona maya. Karena tak upaya ku hadapinya, andai murkanya menghukum leka. Yang fana, moga dalam hampiri daku. Oh Tuhan yang maha pengasih, siapalah diriku di pandanganmu. Semakin cubanku dekati, semakin kuat pula kau mendugai aku. Oh Tuhan yang maha sempurna, kecilnya diriku di hadapanmu. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hambamu yang hina ini? Ya Allah, kau maha pengampun. Di bayangan mentari, aku keapaan, dusta dunia penuh kepura.